Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dimanapun saudara berada, semoga kita selalu mendapatkan kasih sayang, rahmat, taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, ya, yang sakit semoga diberikan cepat sembuh, ya, dan semoga diberikan kesabaran dan menghapus dosa-dosa kita. Kita lanjutkan dari kajian buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah, ya, yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas Habibullah Ta'ala, sampai pada halaman 68, berkata penulis, yaitu rukun la ilaha illallah. Rukun, ya. Rukun, bahasa Arab ruknun, jamaknya adalah arkan, ya. Rukun. Rukun itu apa? Tiang. Ya, maknanya tiang. Ketika satu bangunan ditetapkan dengan adanya lima tiang, misalkan, ya, rumusnya lima tiang ditetapkan, kemudian hilang satu tiang, maka akan roboh bangunan itu, ya. Oleh karena itu Nabi menggunakan lafaz buniyal Islam ala khomsin, Islam dibangun di atas lima. Ulama nyebut lima rukun, sehingga disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Nah, di sini rukun la ilaha illallah. Dari mana? Bunda Islam saja juga tidak dikatakan dengan rukun, tapi dipahami, ya, bangunan itu dibangun di atas lima rukun. Islam dibangun di atas lima rukun. Nah, la ilaha illallah juga demikian, tidak disebut rukun, tidak ada hadis mengatakan rukun, tapi dipahami min babil istiqra, ya, seperti syaratnya, seperti salat, rukun salat ada 17, ada 14, beda-beda, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Min babil istiqra, ya. Rukun la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu satu an-nafyu. Makna an-nafyu adalah meniadakan, mengingkari, yaitu meniadakan, mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah, yaitu terdapat dalam lafaz la ilaha. Itu la ilaha, la di sini lam nafi lil jinsi, yaitu menafikan, meniadakan semua jenis ilah, ya, ilah. Nah, ilah itu apa? Ilah itu dikata alihaya lahu ma'luhun ay ma'budun. Sesuatu yang disembah. Jadi kita nafikan semua yang disembah. Baru kedua, isbat, menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang diakui atau tidak, disadari atau tidak, diketahui atau tidak, maka harus dipahami dan diyakini dan diterima bahwa apa? Di dalam agama Islam itu tidak hanya kita menetapkan, tapi harus meniadakan. Kalau hanya menetapkan saja sesembahan Allah Ta'ala, tidak meniadakan sesembahan yang lain, ya, maka bisa terjatuh kepada kesyirikan. Kalau hanya meniadakan saja, tidak menetapkan, bisa jatuh kepada ateis, komunis, tidak bertuhan. Maka di dalam Islam, ya, di selain kita menetapkan harus meniadakan, selain menetapkan harus mengingkari. Ya, itu para jemaah rahmati Allah. Di antaranya dalilnya surat Al-Baqarah 256. Ya, dalam buku ini dibawakan famayakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Nah, ini baru ini sebagai apa? Sebagai dasar, sebagai dalil, ya. Dasar pemikirannya, dasar dalilnya. Itu apa? Barang siapa kufur, kufur di sini apa? Mengingkari, meniadakan, menolak, menutupi, ya, tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh faqad istamsaka mutamassik, ya, maka dia telah berpegang teguh kepada apa? Bil urwatil wusqa. Apa al urwa al wusqa? Ikatan, ya, tali yang kokoh. Apa ikatan tali yang kokoh di sini? Adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus tali itu. Ya, wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi, kalau ada orang mengatakan la, mengakui Allah sebagai sesembahan, kemudian masih minta-minta sama kuburan. Ziarah kubur boleh, tapi minta-minta sama kuburan tidak boleh. Atau minta-minta kepada batu besar, atau minta perlindungan kepada yang bau rakso, yang ada di lembah-lembah, ada di gunung-gunung, penjaga pantai dan seterusnya. Maka ini tidak memenuhi rukun la ilaha illallah. Semuanya hanya satu, menetapkan saja. Nah, ini yang bisa masuk, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka siapapun kita, siapapun dia, apalagi memang orang yang mendapatkan di masyarakat, ya, makanah, manzilah, kedudukan sebagai tokoh, maka harus dijelaskan, ya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sampai masih larung laut, ya, berarti di situ mengakui adanya kekuatan selain kekuatan Allah Ta'ala, ya. Karena orang yang sembelih hewan yang kepalanya dilempar ke laut, apa tujuannya? Tidak lain agar mendapatkan mungkin nelayan panen ikan yang banyak. Berarti apa? Jalbul maslahah, menginginkan kebaikan. Atau dafu madarrah, melindungi diri dari bahaya supaya tidak terjadi gelombang sehingga menenggelamkan mereka, atau tidak menjadi banjir rob, ya, betul, ya, atau tidak terjadi tsunami dan lain sebagainya. Nah, berarti mengakui adanya kekuatan di laut itu, ya. Seandainya enggak, ini kekuatan Allah, ya, Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan sembelih kepala dibuang seperti itu, ya. Kalau memang mengakui adanya kekuatan penjaga laut, ya, buktinya ada istilah Nyi Roro Kidul, ya, dan juga yang lain sebagainya. Nah, ini, ya, meskipun dianggap sebagai sebuah kebudayaan dan lain sebagainya, tapi sebagai orang Islam saya sampaikan bahwa hal itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Di sini bertentangan dengan prinsip la ilaha illallah. Dan resikonya adalah pribadi kita di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai salah paham, ya, dan salah dalam memahami bahwa hal tersebut, ya, mengganggu keyakinan orang. Kalau orang Islam tidak benar keyakinan seperti itu, sehingga perlu diluruskan. Diterima alhamdulillah, ya tidak, ya kita bersabar, gak ada masalah, kita bersabar. Namun kita merasa kasihan bahwa itu merupakan kesalahan taruhannya adalah akidah dan keyakinan. Jangan sampai berspekulasi sebagai seorang muslim ya, dengan adanya banyak acara-acara ritual dan penyembahan semacam itu, baik di kaki gunung atau di pinggir laut atau di mana saja. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, maka di sini dalam surah Al-Baqarah 256 dijelaskan, barang siapa yang mengingkari taghut. Taghut itu apa? Dari kata togo. Togo apa? Togo itu adalah togol ma, air laut, air melampaui batas. Kalau air laut sudah melebihi dari bibir pantai, atas itu namanya air melampaui batas. Itu air disebut sebagai taghut. Airnya taghut. Ya. Apa taghut itu? Segala sesuatu yang melampaui batas. Orang berbuat syirik, dia melampaui batas. Ya. Menyelesaikan perkara dengan selain hukum Allah melampaui batas. Orang yang rela disembah melampaui batas. Orang yang menyembah selain Allah melampaui batas. Maka segala sesuatu yang melampaui batas namanya apa? Taghut. Allah sudah memberikan batasan, sembahnya Allah saja, kok nyembah yang lain? Maka yang disembah itu disebut dengan taghut. Ah, barang siapa yang mengingkari taghut, yaitu sesembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, la ilaha illallah, maka apa? Faqad, sungguh dia istamsaka, berpegang teguh kepada al-urwa al-wusqa, tali yang kokoh, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Jadi polemik ketika yang nyuruh adalah atasan. Jadi polemik kalau yang nyuruh orang lebih tua, Allah sudah toko dan seterusnya. Maka di sini ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kalian mentaati ya, ini Nabi Muhammad disebut, kalau engkau Muhammad ya mengikuti, mentaati kebanyakan manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya. Jangan sampai kita ya gara-gara pimpinan, tokoh dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena akan menyesal ya. Kelak sebagaimana dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-66 ya. Allah berfirman sampai 60 berapa itu? 68 ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabiro. Al-Ahzab 6:6-6:8. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, mereka mengatakan, penghuni neraka yang dibolak-balik wajahnya ini, ya laitana, celakalah kami, seandainya dulu kami ata'na Allah wa ata'na Rasulah, seandainya dulu kami taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Lalu mereka berkata, wa qalu rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana. Mereka mengatakan, ya penghuni neraka ini, ya Rabbi, dulu kami mengikuti dan mentaati, yaitu pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Mereka telah fadalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami dari jalan Allah. Lalu mereka berdoa, ya Allah, berikan pada mereka di'faini minal azab, double adabnya ya, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Tapi itu semua sudah berlalu, penyesalan ya. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, ya, kemudian apa? Orang yang mengikuti mengatakan, seandainya kami punya kesempatan, ketika sudah ada adab besar, orang yang ikuti mengatakan, seandainya kami ada kesempatan lepas diri dari mereka dulu, kami lepas diri sebagaimana sekarang mereka lepas diri. Tidak bisa, semua tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari ya kaum muslimin semuanya, dengan cinta, dengan kasih sayang, ya, tentu seruan ini disampaikan agar kita tidak berspekulasi lagi dengan anggapan-anggapan dari manusia, tapi kita menjadikan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sebagai pedoman, sebagai pegangan. Ya. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah terpenuhi dua, yaitu an-nafi wal itsbat, meniadakan, menafikan dan menetapkan. Meniadakan semua sesembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah saja. Terus saya enggak nyembah kok Pak Ustaz. Terus apa? Ya cuma sembelih kambing, kepalanya saya tanam supaya selamat. Selamat dari apa? Musibah. Ya. Siapa yang datangkan musibah? Itu ada yang penunggunya. Lah ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Siapa yang datang musibah? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mengajarkan sembelih kepala tanya, kepala kambingnya ditanam. Tidak. Justru kepala kambing ya banyak dimanfaatkan. Ya. Ada sebagian orang memang tidak suka, tapi banyak yang memanfaatkannya. Itu dimakan, sembelih untuk Allah dengan nama Allah dan dimakan, bukan sembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, salatku wa nusuki, an-nusuk yaitu adzabah, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, menyembelih bukan selain untuk selain Allah. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, salat untuk Tuhanmu karena Allah dan sembelihlah. Nahr, ya, beda dengan dabah. An-nahr itu ditusuk lehernya kalau unta, inhar, korban karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika orang mengatakan la ilaha illallah, maka dia harus tiadakan semua sesembahan selain Allah. Sembah, menyembah ke selain Allah itu dengan butuh apa? Banyak, minta perlindungan, ya, minta pertolongan, rasa takut seperti takutnya kepada Allah, rasa cinta seperti cintanya kepada Allah, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Maka itu ini tandingan dalam cinta, tidak boleh. Ya. Sementara orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ketika menjadikan tandingan cinta kepada selain Allah seperti mencintai Allah, kita cinta kepada Allah Ta'ala disuruh apa? Berkorban, menyembelih. Ya. Allah saja menjelaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu attaqwa minkum. Tidak akan pernah sampai. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Wassalamualaikum. Tidak akan pernah sampai daging dan darah korban kalian kepada Allah Ta'ala. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ya. Nah ini. Sementara ada orang yang mengatakan ketika berkorban untuk Allah, ya, kemudian yang lain untuk apa? Untuk sekutu-sekutunya. Adapun yang untuk Allah, ya, tidak sampai, bahkan sampai kepada sekutu-sekutunya. Dalam surah Al-An'am 136, ya, wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li syuraka'ina, fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ilallah, wa ma kana lillah fahuwa yasilu ila syuraka'ihim sa'ama yahkumun. Mereka ya menjadikan untuk Allah apa yang mereka tinggalkan dari tanaman dan binatang ternak, bagian itu yaitu apa namanya, memberikan sesembahan, sesajen berupa apa, binatang ternak dan tanaman, lalu mengatakan ini untuk Allah sesuai bizamihim, sesuai anggapan dia, dan ini wahada li syurkaina, ini untuk sekutu-sekutu kami, sesembahan kami, ya, dan apa yang diberikan, dipersembahkan, ya, yaitu sesajen, ya, yang disembersembahkan untuk siapa, untuk sekutu mereka, maka tidak akan sampai kepada Allah. Dan apa yang dipersembahkan untuk Allah, maka akan sampai kepada sekutu mereka. Sungguh jelek apa yang mereka tetapkan. Ya, jadi ini untuk Allah, ini untuk patung saya, untuk fulan, ya. Nah, ternyata apa? Menurut anggapan mereka, yang untuk Allah, ya, justru sampai kepada sekutu mereka. Yang begitu sekutu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah, dia jeleknya buruknya orang-orang musyrik terdahulu, ya. Kalau masih ada seperti itu ya berarti sama. Tidak boleh. Ya, tidak boleh para jemaah. Ya. Kemudian penulis membawa firman Allah surat An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surah An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Apa tujuannya? Tujuannya sembahlah Allah, tauhid, ya. Wa jatanibut taghut, jauhi taghut, jauhi kesyirikan. Tidak hanya nyembah Allah saja, tapi dengan lawannya, ya. Oleh karena itu ketika menjelaskan tauhid juga harus menerangkan syirik. La yu'rafu asy-syai'u illa bididdih. Itu kaidahnya, ya. Tidaklah sesuatu dikenal dengan baik kecuali bersama dengan pengenalan lawannya. Ya, tauhid ya harus jelaskan syirik. Sunnah harus jelaskan bid'ah. Taat harus jelaskan maksiat. Tauhid, sunnah dan taat sumber segala kebaikan, ya, yang membuat bahagia dunia akhirat. Syirik, bid'ah dan maksiat sumber dari berbagai macam keburukan yang menyengsarakan manusia dunia dan akhirat. Ya, ini para jemaah. Ayat ini 36 surah An-Nahl menunjukkan kepada kita bahwa dari dulu rasul, para rasul yang diutus pada masing-masing umat tugasnya sama, yaitu apa? Agar mengajak orang nyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Meskipun apa? Faminhum man hadallah. Ada di antara mereka yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, kasih hidayah. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Ada juga yang tetap dalam kesesatan. Karena Allah Maha tahu, ya, siapa yang memang betul-betul hatinya di situ muhayya, siap dan mau menerima, dan siapa hatinya yang menolak. Dengan demikian kita, ya, pertama bersyukur dengan hidayah iman ini. Ketika kita mendapat hidayah mujamalah berupa iman dan Islam, hidayah bersifat global, saudara bersusah payah dari tadi subuh sampai sekarang duduk di sini, di antaranya atau tempat yang lain, berusaha payah untuk apa? Mencari hidayah mufassalah, hidayah yang bersifat terperinci, ya. Dan orang yang bersungguh-sungguh akan diberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapapun yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalannya. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita meniti jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Harus ada sebab. Barang siapa meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi bagi orang yang memang man haqqat alaihi dolala. Fa'amma man atta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Adapun orang yang mau memberi dan bertakwa serta membenarkan sorga, kami mudahkan untuk mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Artinya orang yang benar-benar mau, ada goodwill, keinginan baik ya dalam hatinya, kami mudahkan dia. Tapi bagi orang yang wa'amam bakhila wastagna, orang yang bakhil dan merasa cukup dari Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna. Al husna adalah yaitu apa? Al jannah, surga. Maka apa? Fasanu yassirhu lil usra. Kami mudahkan untuk sulit. Jadi mudah untuk sulit. Dimudahkan dia itu jauh dari jalan Allah. Dimudahkan dia itu jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, jauh dari ketaatan. Ketika kesyirikan begitu mudah, tidak pakai pikir panjang. Ketika melakukan perbuatan bid'ah juga demikian, tidak perlu pakai pikir panjang. Kalau perlu membela mati-matian. Ya, ketika melakukan apa maksiat juga demikian, tidak pakai pikir panjang, dimudahkan. Kenapa? Karena memang tidak ingin. Ya. Nah, kalau kita menginginkan kebenaran, yakin Allah akan berikan jalan. Dan saya yakin insya Allah semua memiliki pengalaman masing-masing. Ya, pengalaman hidup. Ya, orang bilang pengalaman spiritual. Ya. Masing-masing punya. Dulu terjumus dalam kesyirikan, dalam perbuatan bid'ah. Kemudian hati bergejolak. Kok ada yang mengatakan ini tauhid, ini syirik? Kok ada yang mengatakan ini sunnah, ini bid'ah? Bergejolak. Ya Allah, beri tunjukkan kepada kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dengan ikhlas doa itu, dengan sungguh-sungguh. Ya, meskipun itu bukan warid dari sunnah, tidak ada masalah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Berikan kepada kami, rizkikan kepada kami untuk ikut kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan yang batil itu batil, berikan rezeki kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Insya Allah semua masing-masing kita punya pengalaman sendiri-sendiri, sehingga kita kenal dengan tauhid, kenal dengan sunnah. Sekarang kita kenal rukun la ilaha illallah. Oh, ternyata ada rukunnya, bukan rukun sholat saja, betul? Nah itu, ya. Wah, ini bid'ah ini. Katanya gak boleh bid'ah. Ini kok berbuat bid'ah? Mana dalilnya bahwa la ilaha illa dua rukun? Ya saya tanya, mana dalilnya? Sholat 17 rukunnya mana? Kan tidak ada. Dari apa? Min babil istiqra. Apa istiqra itu? Yaitu ya, para ulama meneliti, oh ini dari dalalatul alfat, dari sinyal lafat yang ada, ini rukun. Lafat al-fatihah rukun. Ya, takbiratul ihram rukun. Dan seterusnya. Begitu juga dengan la ilaha illallah. Jelas dohir lafaz la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah dengan ilmu. Fa'lam, kata dengan ilmu bahwa apa? Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Berarti dicari ilmunya para ulama. Nah, ini dalil-dalil Quran dan sunnah yang menjelaskan ya tentang la ilaha illallah. Di situ ada syarat, kemudian ada namanya rukun la ilaha illallah ya. Nah, di sini dari surat An-Nahl 36 ini kita bisa mengambil pelajaran besar. Pertama, semua para rasul itu tugasnya sama, mengajak orang kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, sama semua. Yang kedua, orang yang dapat hidayah dan kesesatan itu sudah ditetapkan memang, termasuk penghuni neraka dan surga. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minal nar. Faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Rawahul Bukhari. Masing-masing kalian itu sudah ditetapkan tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar kepada takdir saja, tidak perlu beraktivitas, tidak perlu beramal. Apa kata Nabi? Bukan beliau mengatakan iya, tidak. Ikmalu, berbuatlah, beramallah. Artinya apa? Berjalanlah, berusahalah. Man salaka tariqan yaltamisu ilmin, barang siapa meniti satu jalan dalam rangka mencari hidayah, Allah berikan. Berarti dia punya keinginan baik. Ya. Nah, Allah Ta'ala tahu Abu Jahal tidak memiliki keinginan baik. Abu Lahab. Allah tahu Khalid bin Walid, ya, punya keinginan baik, termasuk juga Umar bin Khattab. Oleh karena itu, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ya, di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, di antara mereka ada yang Allah tetapkan kesesatan kepadanya. Nah, kita takut menjadi orang yang ditetapkan di atas kesesatan. Yang kita takut menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah ditunggu, dicari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahkan mencarinya sungguh-sungguh. Walladzina, ini siapa saja umum, ya? Barang siapa saja yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu, jihad, ya, mujahadah, fi sabilina, di jalan kami, kami tunjukkan. Nah, oleh karena itu ketika kita mendengar sesuatu, sama barangkali kita dulu, loh, kok ada kajian dan pengajian begini? Kok ada mengatakan bahwa larung laut itu sebuah kesyirikan? Kok ada bahwa naruk-naruk sesaji itu merupakan kesyirikan? Sementara ini sudah dari dulu yang kita tahu. Bergejolak, mencari, ya, berjalan. Nah, sekarang mungkin jalan tidak terlalu sulit, ya, ada dengerin rojak. Setelah itu dicari, akhirnya Allah berikan jalan. Bukankah demikian? Bukankah kita semua mengalami hal itu? Nah, ini para jamaah rahmat Allah, cari. Dan kita takut ditetapkan Allah sebagai orang yang sesat. Siapa yang saya tadi dalam surat Al-Lail, ya, itu yang tidak mau. Tidak ada goodwill, tidak mau memang. Hatinya tidak siap untuk itu, tidak menyiapkan hatinya untuk itu, tidak mau. Mengingkari dalam hatinya. Ya. Ada orang tidak tahu, ada orang pura-pura tidak tahu, ada orang yang tidak mau tahu. Ini. Kalau kita tidak tahu dan ingin tahu, insyaallah Allah Ta'ala akan berikan jalan. Ya, apalagi sampai sungguh-sungguh, pasti sudah jawaban Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran di jalan kami, di sini apa jawaban Allah Ta'ala? Jawab syarat, asalkan sungguh-sungguh. Ada lam taukid, ada nun taukid. Dalam bahasa Arab itu sebagai penguat, penekanan, yang artinya lanahdiyannahum, bukan kami berikan petunjuk, sungguh benar-benar. Lam taukid, nun taukid, yang maknanya sungguh benar-benar kami berikan hidayah kepada orang itu. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah. Sehingga yang mendengarkan tidak perlu meragukan, apalagi memang firman Allah. Kita cari hidayah, kita cari. Ya, betul kita berada di hidayah mujmalah iman dan Islam. Namun secara terperinci harus kita cari. Semua sholat, tapi cara sholat masing-masing sesuai dengan ilmunya. Ada takbir Allahu Akbar, ada takbir Allahu Akbar, Allah begini. Apakah begitu? Nah, ini perlu apa? Hidayah. Itu takbir. Ya, karena yang sering kita lihat dohir, batinan dalam hati, siapa yang tahu dalam hati seorang? Itu dohir, menunjukkan bahwa kita perlu hidayah secara terperinci. Jangan sampai ditetapkan orang tidak berhidayah, ya. Kemudian disuruh fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru, berjalanlah. Ya, siru ini di malam hari, ya. Mungkin hikmahnya Allahu a'lam, ya. As-sair itu adalah perjalanan di malam hari. Hikmahnya biar apa? Tidak kena hiruk pikuk, bisa ngambil tadabbur. Perhatikan, berjalan di atas muka bumi, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ini para jemaah, ya. Nah, kembali lagi bahwa para nabi tugasnya sama, yaitu mengajak kepada tauhid. Nah, baru di sini disebutkan kesyirikan dan bahayanya. Halaman 70 bagian E. Jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah Azza wa Jal dan juga kepada selainnya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya, jadi syirik itu kesyirikan itu adalah menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah sepenuhnya dipalingkan kepada selain Allah atau bersama. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin ayat 18. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah dan janganlah kalian berdoa fala tad'u ma'allahi. Berdoa bersama dengan Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala juga dengan kepada yang lain. Ya, jangan fala tad'u ya ma'allahi ahada. Itu syirik. Ya. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain, satu, meminta suatu maslahah atau dijauhkan dari mudarat bahaya ya kepada kuburan nabi, wali, kiai dan lainnya. Ya, habib bernadar dan menyembelih hewan untuk mereka. Ya. Kalau memang itu seperti itu, maka tidak benar. Ya. Tapi kalau ziarah kubur boleh. Kuntunahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Aisyah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa masuk ke area pekuburan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa rasulullah lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahli kubur, orang mukmin yang beriman, ya, aku minta kepada Allah dan untuk kalian keselamatan dan aku akan kami nyusul kalian. Itu kurang lebih maknanya. Jadi kalau kita ziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan orang yang meninggal, disyariatkan dan insya Allah sampai kepada yang meninggal, ya. Dan yang kedua adalah mengingat kematian. Dan orang ziarah kubur dapat pahala, yang dapat dosa, bahkan bisa terjerumus kepada kesyirikan. Kalau apa? Kalau minta-minta sama kuburan, ya, minta-minta kepada kuburan. Nah, minta-minta itu bisa langsung minta, tolong wahai kubur, saya mau sampai sekarang masih jomblo, belum dapat jodoh, ya, atau minta jabatan, atau tolong mintakan kepada Allah Ta'ala. Dia minta, tolong saya minta pada kamu, minta pada Allah, dia minta kepada ahli kubur, ya. Nah, adapun yang apa mengatakan boleh, ya, datang ke kepada kuburan Nabi untuk tawasul dengan ayat yang ada di surat An-Nisa, ya, yang berbunyi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surat An-Nisa 64, ya. Ketika mereka, seandainya mereka ketika berbuat dolim kepada mereka, diri mereka sendiri, ja'uka, mereka yang berbuat dolim datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullaha, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, ya, fastaghfar lahumur rasul, kepada Rasul memohon ampun untuk mereka, la wajadullah tawwabar rahima, maka mereka akan mendapatkan Allah tawabar rahima, memberi tobat dan maha sayang. Nah, ini ya disebut ya oleh sebagian orang sebagai dalil boleh datang ke kuburan Nabi ya untuk tawassul. Maka pertama, secara singkat saya jawab, tidak pernah para sahabat Nabi melakukan hal itu. Katanya ada Bilal, riwayat yang dhaif, ya. Saya bisa dilihat bagaimana penjelasan para ulama tentang riwayat itu. Yang kedua, ini dulu para sahabat ketika Nabi masih hidup datang kepada engkau. Ketika mereka berbuat dosa datang kepada Nabi, ya, mereka mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan juga Nabi memohon ampun untuk mereka sehingga Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ya. Yang perlu diperhatikan lagi dohir ayat di sini id dolamu id, bukan ida. Kalau ida, ya, ida fujaiyah itu kapan saja seperti masuk masjid ida dokola adum al masjid farjatan rokaten kebalan ya jilis apabila masuk masjid ida. Tapi kalau id itu lil madi, ya, dorf zaman lil madi, dorf zaman lil madi, ya, dulu itu apa ketika Nabi masih hidup ini, ya. Nah, ya, jadi datang kepada kuburan Nabi dan seterusnya, maka hal ini, ya, kalau ziarah kubur Nabi silahkan baca ucapan salam, dan kita ngucapin salam dari sini juga bisa, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Allah Ta'ala punya malaikat-malaikat yang keliling muka bumi yang menyampaikan salam dari umatku. Silakan baca selawat dari sini. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, dan seterusnya. Ya. Bernadar sembelih hewan untuk mereka tidak boleh para jemaah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembah selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, an-nusuk yakni ad-dzabah, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Pasti baca ketika salat. Kenapa kau masih sembelih untuk pantai, sembelih untuk bangunan, proyek yang tidak kelar. Ya, susahnya kalau yang satu anak buah yang nyuruh pimpinan, ya ini. Ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq, fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maka bermaksud kepada Allah Ta'ala. Kalau kita diem, ya, kita bisa ikut-ngikuti. Dan nanti berlepas diri, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab, ya, wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Dalam surah Al-Baqarah antum bisa lihat di situ, ya. Al-Baqarah 167, ya. Ittabarru alladziina tubi'u minalladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqata'a bil asbab wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Al-Baqarah ayat 167, ya. 66 sampai 167. Ya. Ketika orang-orang yang diikuti dan ikut-ikutan, disuruh sembelih kerbau, lempar ke laut, ikutin. Kenapa? Udah pimpinan saya. Ketika orang diikuti nanti, berlepas diri dari orang yang mengikuti, kenapa? Sudah melihat adab, oh sendiri-sendiri, gak bisa saya. Sendiri-sendiri. Nabi surah Al-Ahzab, ya, seandainya saya yang taat pada Allah dan Rasul, tapi itu kami ikuti pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Kemudian apa? Ya Allah, berikan kepada mereka adab dua kali dan laknatlah dengan laknat yang besar. Tapi terlambat. Ya. Apa kata orang yang mengikuti, lau anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Seandainya ada kesempatan untuk berlepas diri, saya lepas. Sekarang berlepas diri. Ya, sebelum terlambat. Para jemaah, kaum muslimin, pendengar roja, ya, dengan kasih sayang kami serukan, jangan mengikuti. fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa mendatangi dukun atau mendatangi paranormal dan membenarkan apa yang dikatakan dukun dan paranormal, maka dia telah kufur, ingkar kepada apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tukang sihir datang kepada tukang sihir, ya. La yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan bisa berhasil dari manapun mereka datang. Kita harus yakin. Sihir ada. Percaya wajib. Tidak percaya sihir bisa kufur. Paham? Karena Quran mengatakan ada sihir. Ya, tapi kita takut kemudian kita menggunakan jasa sihir, ya, percaya dengan mereka. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Orang pintar tukang ramal. Ya, Nabi saja tidak tahu yang gaib. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu besok yang terjadi itu apa, tidak tahu apa yang perbuat, dan juga tidak ada yang tahu seorang pun di mana dia akan mati, di bumi mana akan mati, tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi disuruh untuk memproklamirkan kepada semuanya. Surat Al-An'am ayat 50. Tolong periksa takut salah, ya. Al-An'am 50. Kulla aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan Muhammad kepada mereka, apa yang disuruh mengatakan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendahara Allah. Nabi tidak memiliki perbendaharaan Allah. Wala alamul ghaibah. Dan aku tidak mengerti yang ghaib. Kalau Nabi Muhammad saja tidak mengerti yang ghaib, tapi yang lain. Ini perlu menjadi perhatian kita. Ya. Nah, oleh karena itu, mari ya kita semuanya harus meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran. Wala aku lakum inni malak, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanya mengikuti wahyu. Al-An'am 50. Betul? Ya. Al-An'am 50. Itu tolong perhatikan. Di situ Nabi menjelaskan, wala a'lamul ghaiba, aku tidak mengetahui yang ghaib. Aku tidak memiliki ilmu ghaib. Ya. Minta perlindungan kepada jin, kerjasama, kemudian bisa melihat jin. Jin saja tidak, apa namanya, Quran mengatakan jin tidak bisa dilihat. Bahkan Al-Imam Syafi'i dalam manaqibnya mengatakan, aku menolak persaksian orang ya yang mengatakan bisa melihat jin. Berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, innahu yarakum huwa, sesungguhnya jin itu dia bisa melihat kalian dan kabilah-kabilahnya, min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat. Itu Al-A'raf 27 itu panjang sebagian ayatnya itu di tengah-tengah, ya. Itu. Ya. Kemudian minta perlindungan akhirnya kepada jin, kata Ibnu Abbas, dulu orang-orang jahiliyah begitu. Ya, lewat lembah minta perlindungan, wahai Bauruksa, saya tolong jangan ganggu saya. Dijelaskan dalam surah Al-Jin ayat berapa? Ayat 36, annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuuna birijalin minal annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Sesungguhnya sebagian manusia itu, laki-laki dari manusia, minta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari jin, dan jin menambah dosa dan sesat. Perhatikan itu para jemaah, ya, perhatikan itu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kepada para pemirsa, pendengar Rojak TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan begitu sayangnya sebagai saudara muslim, mari tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ya, jangan minta-minta sama kuburan. Kalau ziarah kubur sunnah dapat pahala. Tujuannya untuk mengingat kematian, kematian, ya. Karena Nabi bersabda, akfiru dzikraha dimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, ya. Disuruh fazurul kubur, fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarahkah fazuruha, ziarah kalian ke kuburan, karena itu bisa mengingat kepada kematian. Kalau ziarah kubur mengingat kematian, mendoakan orang meninggal, itu yang disyariatkan, insya Allah doa sampai kepada orang meninggal, dan yang menziarahi dapat pahala. Tapi kalau sampai minta-minta kepada kuburan, itu adalah syirik besar, bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka selamanya jika dia meninggal tidak bertobat. Semoga bermanfaat sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya bagi pemerhati roja yang ingin bertanya seputar pembahasan untuk mempertajam pemahaman Anda berkaitan dengan materi, silahkan bisa menghubungi nomor kami sekarang juga di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, pertanyaan sesuai dengan pembahasan ya Ibu ya. Iya Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, kata teman saya kalau kita berdoa di makam wali begitu, tapi mintanya sama Allah, terus katanya kalau berdoa di situ dikabul, apa itu syirik apa tidak ya Ustaz ya? Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Ustaz ya, mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ustaz. Boleh diulang, apa? Kalau apa syirik? Pertanyaan dari Ibu tadi, kata teman saya, kalau kita berdoa di sebuah makam wali atau orang soleh, tapi kita memintanya hanya kepada Allah di situ, dan itu terkabul di situ, dan dia mengerjakannya terus di situ, apakah itu termasuk perbuatan syirik atau tidak, Ustaz, seperti itu? Iya. Menetapkan keutamaan tempat, waktu, ya, di dalam ilmu usul itu muqayyad bil makan waz zaman wal adat was sabab ya wal kaifiyah wal nau'iyah, ya, itu adalah syariat yang melakukannya, ya, seperti doa di multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah di multazam, ya. Nah, itu aja ketentuannya. Nabi menempelkan, bahkan sifatnya Nabi menempelkan badannya, ya, tangan dan pipinya beliau minta doa pada Allah Ta'ala, dikabulkan. Itu tempat, ya, termasuk juga waktu seperti jam malam, waktu hujan turun. Nah, itu semua ada dalil ketika kita mentakhsis sesuatu yang umum atau mentakyid sesuatu yang mutlak, mengikat sesuatu yang mutlak dengan tempat, dengan waktu, dengan bilangan. Itu. Seperti ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikir kepada Allah dzikir yang banyak. Kemudian ditakyid, diikat atau ditakhsis juga baik waktu maupun tempat atau bilangannya. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1001 kali dalam sekali napas misalkan bisa terbang. Iya, terbang apanya, nyawanya, ya, misalkan, itu tidak boleh, karena itu harus seperti kita baca Subhanallah 33, habis sholat, Alhamdulillah 33, itu sudah ditetapkan. Nah, termasuk tempat. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah dalil yang menunjukkan bahwa kalau doa di suatu tempat, misalkan di makam wali atau yang lain, mintanya kepada Allah Ta'ala, adakah dalil yang menjelaskan? Nah, persoalannya itu, ya. Nah, ini. Nah, oleh karena itu di sini tidak masuk ke dalam kesyirikan selama tidak minta-minta kepada selain Allah, namun bisa masuk kepada perbuatan yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala di mana saja, kapan saja, kecuali di tempat yang memang disebutkan keutamaannya, seperti di multazam, di Arafah. Ya, di Arafah ketika hari Arafah, di Arafah ketika hari Arafah, itu. Ya. Nah, ini semuanya yang menjelaskan adalah dalil, bukan anggapan-anggapan. Ya, kalau toh dikabulkan, kebetulan dikabulkan. Namun keyakinan bahwa tempat itu dianggap memiliki satu keistimewaan yang berkaitan dengan agama, sementara agama tidak menyebutkan itu, maka di sini ya Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, am lahum syuraka syara'u minad-dini ma lam ya'dam bihillah, ya, dalam firman Allah surat Asy-Syura, ya, am lahum syuraka ya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, surat Asy-Syura ayat 21, ya, am lahum syuraka syara'u minad-dini ma lam ya'dam bihillah, apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat, ya, bagi mereka dari agama ini, ya, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang apakah Allah Ta'ala memberikan izin baik dalam Quran maupun melalui Rasul dalam hadis-hadis yang sahih bahwa berdoa di makam orang tertentu, para wali dan lain sebagainya, itu menyebabkan doa dikabul? Oh, dari pengalaman. Ya, kalau pengalaman masa banyak. Orang yang larung laut juga pengalaman. Setelah larung laut, ikan pada datang. Kalau bersama pengalaman ini, ya. Nah, kalau kita memiliki keyakinan yang ada hubungannya dengan agama, maka harus apa? Bahasa orang sekarang, harus ada payung hukum, ya. Harus ada dalil. Nah, orang tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya harus memang ada dalilnya, seperti doa di multazam, ya. Bahkan sholat ketika takbir kita baca Allahu Akbar kabira, semua ya, itu hal yang biasa ketika dituntut dengan adanya dalil. Apakah dalil Quran dan sunnah saja? Ada Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma, ada qiyas. Itu dalil yang disepakati, al-adillah al-muttafaq alaiha. Ada sadud dari'a, ada al-istihsan, ada al-wasalah mursalah, ya. Ini dipahami oleh semua para ulama. Namun ketika berkaitan dengan ibadah, ya, apalagi ibadah mahdhah, ya, tentu harus dengan dalil yang bersifat tauqifiyah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Dan kami memberikan kesempatan satu lagi untuk telepon terakhir di kesempatan kali ini. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Dari Mandailing Natal. Bapak dari Mandailing Natal, mohon maaf dikecilkan dulu volume radionya atau televisinya supaya kami bisa menyimak pertanyaan dari Bapak. Sudah? Kubur disunatkan membaca assalamualaikum dengan arti atas kamu keselamatan. Jadi orang yang di dalam kubur itu pun boleh menjawab tak juga atas kamu keselamatan. Berarti orang yang selamat itu mendoakan kita. Jadi pemahaman ini bagaimana pak? Berselisih menurut pendapat bapak. Orang yang telah mati tidak bisa mendoakan orang yang hidup, yaitu mati iman. Kalau mati kafir ya betul. Jadi tolong dijelaskan pak. Orang yang mati pun menurut hadis Nabi itu, assalamualaikum waalaikumsalam. Orang yang mati itu menjawab menurut pendapat kami. Tapi wallahualam. Jelaskan pak, bagaimana hadis Nabi itu yang hari memberi salam itu kepada orang yang telah mati. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, bisa dipahami Ustaz pertanyaan dari Bapak tadi. Silakan. Iya, saya coba untuk memahami pertanyaan beliau bahwa orang yang meninggal ketika kita mengucapkan salam, mereka menjawab salam kita. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, ya. Dan ketika sahabat mengatakan, bukankah engkau sudah jadi tanah? bahwa jasad Nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Dan yang menyampaikan salam kepada Nabi, bukan Nabi dengar langsung, ya, bukan Nabi dengar langsung, tapi malaikat yang menyampaikan, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi yang menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Ya, ketika para sahabat bertanya, bukan kau sudah jadi tanah? Iya, tapi jasad Nabi tidak dimakan oleh tanah. Ya. Nah, adapun ya, jawaban dari orang meninggal menjawab salam dari orang yang hidup, tidak ada dalil, tidak ada keterangan para jemaah. Saya tidak mendapat keterangan itu. Silakan kalau ada bahwa bisa menjawab, ya, bahwa dijawab oleh yang meninggal. Ya. Ah, kalau Nabi saja yang menyampaikan salam siapa? Malaikat, bukan Nabi langsung. Ya, malaikat yang menyampaikan, bukan Nabi langsung. Nah, bagaimana dengan orang yang di bawah Nabi? Begitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Dengan demikian, bukan berarti kemudian dipahami sementara tidak ada penjelasan. Kalau orang yang hidup menyampaikan salam kepada orang meninggal, ya ada. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa dikiaskan orang meninggal dengan orang-orang hidup dan orang mati, karena tidak sama. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Itu surat Fatir ayat 22. Surat Fatir surat 35 ayat 22. Ya, tidak sama orang hidup dengan orang mati. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha. Allah memperdengarkan kepada siapa yang kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Loh, buktinya dengar terompah, yaitu Nabi menjelaskan. Berarti Allah berkehendak untuk mendengarkan jalan kaki, apa langkah kaki orang yang baru saja meninggalkan orang yang baru dikubur, atau salam, atau yang lain. Tapi bukan berarti kemudian semua mendengar omongannya. Ya, cukup dengan apa? Berarti cukup dengan apa? Dengan dalil yang ada. Tidak bisa dikiaskan para jemaah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian itu bisa mendoakan dengan menjawab salam. Pertama, memang tidak ada keterangan seperti itu, ya. Yang kedua, bahkan lebih detail hadis masalah itu ada, bahkan sholat, bahkan baca apa beribadah dalam kuburan. Tapi tidak sama ibadah dengan yang ada sekarang. Ibadah sekarang adalah taklif, beban. Kalau di dalam alam barzakh itu adalah at-tana'um, ya, yaitu merasakan nikmatnya. Karena apa? Ya jelas, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu ya, illa min talafin, sidaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin ula. Putus semua amalnya ketika sudah meninggal. Kecuali tiga, amal jariyah, ilmu manfaat, dan anak saleh mendoakan kedua orang tuanya. Barangkali itu, ya. Jadi Bapak, kepada Bapak bertanya, tidak ada keterangan, ya. Tolong kalau ada bahwa orang meninggal menjawab salamnya orang yang, kalau Nabi disampaikan kepada oleh malaikat, ya, itu. Nah, kemudian kalau memang ada jawaban, bukan berarti, ya, kemudian apa, sama dengan ibadahnya orang yang ada di dunia. Ibadah mereka di alam barzakh at-tana'um, ya, yaitu mereka merasakan manfaat, ya, merasakan nikmatnya. Demikian, insyaallah, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan kita ulas lebih luas lagi, ya, terkait dengan kehidupan di alam barzakh mudah-mudahan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Syukron wa jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di masjid dari subuh sampai sekarang, ya, dan juga kepada para pemirsa Rojak TV dan juga kepada para ikhwan yang ada di studio. Semoga semua dicatat sebagai pahala.